Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihum mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Taklim Kristen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus yang sama-sama kita muliakan dan selalu kita doakan dan kita harap doanya agar kita selamat dunia akhirat. Agar hidup kita berkah, agar rezeki kita banyak, supaya kita bisa sampai ke Mekah, kita tawaf di keliling Ka'bah, kita wukuf di Arafah, kita nginap di Muzdalifah, kita jumrah di Mina, dan ziarah kepada Rasulullah di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Siapa lagi kalau bukan guru kita, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habdi Masa'an Allah Bisuli Hayati, amin. Para habaib yang lain yang sangat banyak sekali, Al-Habib Ismet, Al-Habib Indan, Al-Habib Ahmad, kemudian ada lagi Ustaz Habib Luqman, juga ketukar. Dan orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Haji Syukur Yakub, Masa'an Allah Bituli Hayatihim. Mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita, bukan cuma di dunia mimpin kita, entar di akhirat juga kita dipimpin untuk berada di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan pernah berhenti bersalawat kepada Nabi sampai kepada keluarganya Nabi. Insya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama para baik, mohon maaf, baru hari ini saya datang lagi ke Kuitang. Orang tanya udah jelas kemana aja. Saya barusan diistirahati nama Allah, dikasih sakit tuh. Makanya pakai serbannya diginiin supaya tulangnya nggak kelihatan. Berat badan turun banyak, Bu. Kata istri saya, ayah sekarang nggak berasa gitu. Jadi mohon maaf kalau saya nggak hadir beberapa waktu. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita semua pengen sukses. Betul? Ada yang pengen sukses dalam urusan dunia. Dia contoh Pak Tanjung. Sabang hari makan singkong. Hairul Tanjung anak singkong. Pada makan singkong, sukses kagak mencret. Yang pengen sukses di bidang politik, nyuntuh ahli politik. Padahal kesuksesan dunia nggak ada artinya sama sekali buat kita. Yang penting kesuksesan akhirat. Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mau dapat ridho Allah nggak? Benar. Syaratnya gampang. Walladzina tabauhum, orang yang ngikutin sahabat Nabi, orang yang ngikutin wali-wali, orang yang ngikutin habaib radhiyallahu anhum. Bapak saya bakal dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikutin akidah habaib, ikutin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikutin akidah yang model-model. Allah lah uncang-uncang kaki di langit. Wakana aku bisa mak dia bilang Allah tidak mencatat tidak ingin atur atur. Allah bisa main nama direktur PPD. Apa ikutan mereka? Apa kerjaan mereka? Kerjaan para sahabat as-sabiquna al-awwalu min al-muhajirin wal ansar dan orang yang itu mereka apa kerjanya? Kerja mereka adalah ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah firmankan? Qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku adu ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Sudah kita bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek juga mengajak orang kepada Allah. Hatinya ingat Allah. Ingat Allah. Ajak sholat berjamaah. Ajak taklim. Ajak zikir. Ingetin. Besok milih calon. Ya? Wakil rakyat ingetin. Mesti punya syarat 4. Mesti patona, sidik, amanah, tablik. Jangan masing-masing patona sendiri jalannya. Akhirnya ketangkep gara-gara sendiri tuh patona. Nggak ngajak-ngajak sidik. Gitu. Sidik. Sifatnya Nabi kan. Ditinggalin patona jalan sendiri. Habis di penjara sekarang. Amanah ditinggalin. Mesti Hasan ditangkep. Tablet ditinggalin, pengurus MUI Bogor ditangkap tuh. Jadi wakil kita mesti kita pilih yang benar. Sebab kalau enggak Islam bisa berantakan. Hah? Ada yang bilang Jokowi jelmaan Joko Tikir. Pak Lalu pejat. Hah? Ya Allah, gua tahu pasti kalau lo jadi presiden. Jadi pilih besok amanah tuh, jangan sembarangan, jangan gara-gara digodak, kita pilih dia, akhirnya Islam berantakan, Islam dihinain. Betul. Jadi ikut sahabat, ikut Nabi, kerjanya dakwah. Dakwah, karena kita, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Apa kerjanya Nabi Muhammad yang sesungguhnya adalah dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajak orang ngaji ya Bu ya, ngaji rame-rame ya Bu ya. Jangan masing-masing di rumah-rumah sendiri, ngaji nggak pakai guru, nanti gurunya setan. Ya, pernah ada ibu-ibu nggak mau ngaji ke ustazah, baca buku aja sendiri, sholat jamak namanya sholat digabung. Satu kali dia pergi ada undangan, jam 19.30, jam 3 ke salon, bikin kondek segede bantes pak. Mukanya ceremotan, kayak wayang. Kata suaminya, mah nggak sembahyang asar dulu. Gimana sembahyang pak, ini susah nih dicopotnya, ini 80.000 nih pak. Diacak-acak sama banci, pak. Kita mau banci, mau ke ibu. Di film-film melakinya kagak mau banci, mau. Akhirnya asar gak sembahyang. Maghrib, apa lagi? Habis maghrib, suaminya habis sholat, langsung pakai baju, setok bajai. Naik bajai, kata tukang bajai, penumpang saya enteng banget. Jalannya kenceng, sampai di situ. Acara dimulai, itu makanan ada 60 meja. Dia makan semua, hampir perutnya kemekeran. Pulang naik bajai, kata tukang bajai, ban saya pecah ke sebelah. Miring, gak tahu penumpangnya kekenyangan. Sampai rumah langsung ke tempat tidur. Kata bapaknya, bu, gak sembahyang dulu, enggak dulu, masih kenyang. Jam 10, nanti udah kegiling, langsung kamar mandi, cuci muka, wudu. Pak, sembahyang dulu ya pak. Usalli fardhul asri wal maghribi wal isya'i. Allahu Akbar. Sembahyang apaan tuh mas? Jamak. Ini kan gara-gara kagak ngaji. Baca ngaji sendiri, gurunya setan. Lalu besok, dia pergi jalan, satu semalam, gak kembali. Jamak semua. Usalli fardhul subhi wal suri wal asri wal maghribi wal isya'i. 17 rakaat. Allahu Akbar. Ini gara-gara kagak ngaji. Banyak ibadah pada salah. Ya Bu ya. Jadi ngaji ya Bu ya. Ngaji salim ibu. Jangan lupa bayaran. Ngaji ya. Jangan seribu ya. Pusatnya naik pajak, bajanya 17.000. Kotaknya cuma 3.000. Nggak nyampe, gurunya nggak jadi ngajar. Alasannya sakit perut. Padahal gara-gara ibu, gagal saya. Kan gitu ya. Dulu saya ngajar di madrasah, nulis pakai papan tulis, pakai kapur. Anak-anak paling nggak bayaran, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Jalin, kasih tahu ke ayah ya, Jalin udah 5 bulan belum nyumbang listrik. Jalin ngasih itu bapaknya, pak, kata Ustadz belum 7 bulan belum bayar listrik. Kata bapaknya, biasa Ustadz kagak ikhlas. Gitu sih, gitu. Ngajar agama mesti ikhlas, Ustadz. Ya, gue ikhlas, listrik kan mesti dibayar. Akhirnya pada berhenti nggak ngaji. 7 orang nggak ngaji, 7 orang utang 7 bulan. Besoknya bikin festival, tau festival? Penutupan yang pakai panggung, anak-anak pidato, baca Tuhan. Giliran sambutan dibilangin Ustaz Yunus, mukanya kuningnya sekarang. Itu tandanya bangun malamnya jam 1, cuy. Haleluya. Ini kuning kurang gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.